Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia kepada kita, terkhusus nikmat taufik dan kemudahan untuk beramal saleh. Ini adalah nikmat yang besar. Mari senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi istiqamah oleh Allah, yang dianugerahi husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Amin. Ikhwani fiddin azakumullah, kita di kesempatan kali ini akan berbicara terkait dengan masalah tawakal. Kalimat atau kata yang tidak asing, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Sesuatu yang mudah dan ringan untuk diucapkan, tetapi sungguh sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah untuk benar-benar kita mewujudkan dan merealisasikan tawakal ini dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah sekian lama ngaji, bolak-balik belajar kitab tauhid, masalah tauhid senantiasa diingatkan, tapi belum tentu kemudian kita adalah orang yang otomatis memiliki tawakal yang telah sempurna. Tawakal sesuatu yang mudah diucapkan tetapi susah untuk direalisasikan. Apa itu tawakal? Kok begitu susah? Begitu berat untuk diwujudkan? Dalam kesempatan kali ini saya bacakan salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama kita tentang apa itu tawakal. Saya kutip dari kitab Al-Qawlul Mufid karya Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan wattawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allah. Yang namanya tawakal itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi husulil matlub wa daf'il makruh. Hanya bersandar kepada Allah dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, dan dalam rangka untuk menyingkirkan perkara-perkara yang tidak disukai. Ma'asikoti bihi, disertai dengan begitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwasanya Allah yang akan memberikan apa yang dia inginkan. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan cita-citanya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan hajat dan keperluannya. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari perkara-perkara yang tidak dia sukai. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari sesuatu yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fi'lil asbab al-ma'zun fiha, juga disertai dengan mengupayakan sebab, menempuh sebab, melakukan usaha yang diizinkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah, usaha yang halal. Nah, ini secara ringkas tawakal. Kalau kita melihat dari definisi itu, harus ada dua unsur. Harus ada dua perkara yang ada dalam tawakal. Yang pertama, bersandarnya itu kepada Allah. Jaga ke perkaranya, urusannya itu hanya kepada Allah. Hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tadi disertai dengan thiqah, percaya. Unsur yang kedua yang harus ada adalah fi'lul asbab. Melakukan sebab, ya. Menempuh sebab. Nah, barakallahu fiik. Menjalankan usaha. Tidak bersandar kepada Allah, tetapi tidak mau berusaha. Ini bukanlah orang yang bertawakal. Pengen dapat penghasilan, tapi tidak mau kerja. Pengen punya anak, dah rasa nikah. Mungkin nak diwani anak ya, tiba-tiba berujul anak. Mungkin lanang. Tayyib. Kemudian juga pengen anak nasi, pengen makan nasi, ya, beras diwadai panci, ya, ditaruh di atas kompor. Lah, coba tawakal kepada Allah, enggak usah dinyalakan kompornya lah. Ya, kalau memang matang, ya matang sendiri. Ya, katanya tawakal kepada Allah. Ya bukan tawakal, menempuh sebab. Ya. Intinya, usaha harus ditempuh. Pengen sembuh dari sakit, ya meminum obat, berobat. Makanya Nabi SAW memerintahkan untuk berobat misalkan. Tadawu ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Nabi SAW kita yakin beliau adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Apakah beliau tidak pernah berusaha? Semua hidup beliau berisi usaha. Ketika beliau akan hijrah, ya, bawa bekal, dadak bersembunyi lah. Nek, memang Allah beri keselamatan ya, langsung bayi jalan di tengah kota, ngelewati orang-orang Quraisy, sudah ketangkep, ya sudah ketangkep. Tapi tidak, beliau bersembunyi, ngajak Abu Bakar bersembunyi di goa. Ya. Bahkan Abdurrahman yang setiap hari ngirim makanan, ya, itu pun berusaha bagaimana supaya jejaknya itu tidak kelihatan. Bawa kambing kembalaan, ya kan, yang banyak, sehingga tidak kelihatan di situ ada bekas-bekas apa namanya kesana, yang ada bekas-bekas kambing. Ya. Dikiranya ya wis biasalah wong orang mengembala di sekitar gua di situ biasa. Kemudian ketika ingin melanjutkan perjalanan ke Madinah, beliau juga menempuh sebab lagi. Nyari tukang penunjuk jalan yang mahir mengetahui, kalau istilah kita jalan tikus. Jalan yang tidak biasa dilalui orang. Nah, beliau menempuh sebab. Demikian pula, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau perang Uhud, beliau tampil di medan laga dengan menggunakan baju besi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah upaya. Semuanya adalah upaya. Tidak kemudian kita katakan, wah Nabi berarti tidak tawakal. Tidak, beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin. Pemimpinnya, panutannya orang-orang yang bertawakal. Siapa yang ingin bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, contoh Nabi SAW. Beliau, demikianlah orang yang bertawakal dengan sesungguhnya. Dia itu melakukan sebab, melakukan usaha, tetapi hatinya tidak bersandar kepada usaha tersebut. Dia tidak pernah menyandarkan kepada sebab yang dia upayakan. Ketika dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan usaha. Yang lamar kerjalah, ya bekerja. Enggak kemudian, lah nang masjid baik. Nanti tole ada yang ngasih makanan. Nah itu tah, jaluk-jaluk. Kan? Mengharapkan pemberian orang lain. Nah, bekerja. Tetapi tidak bersandar kepada pekerjaan yang dia lakukan. Hatinya itu tidak tergantung pada kerjaan yang sedang dia upayakan. Seringkali yang seperti ini kemudian diuji. Coba, benar enggak? Bersandarnya kepada Allah ataukah kepada kerjaan? Kerjaan qadarullah di PHK. Kalau dia tidak bersandar kepada kerjaan, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki bukan hanya lewat sini. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan rizki meskipun tidak melewati jalan yang ini. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi orang yang dia menunjukkan ada kecenderungan hati kepada usahanya, ketika di PHK stres, depresi, enggak. Orang yang bertawakal tidak akan demikian. Nah, contoh. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nanti insyaallah akan coba kita memberikan contoh-contoh yang lain, tetapi kita sedikit ya untuk murojaah, mengingat kita itu tawakalnya hanya kepada Allah. Kita itu wajib bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita tawakalnya, sandarannya kepada selain Allah, maka telah terjatuh kepada perbuatan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tawakal adalah ibadah. Ketika ibadah ini diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, maka itu ibadah yang sangat agung. Tetapi ketika ibadah itu diarahkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya, kalau tawakal itu harus dan hanya kepada Allah, misal sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, contohnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa'alallah. Dan hanya kepada Allah, maka kalian itu bertawakallah. Di sini, di dalam kalimat ini, susunan kalimatnya tidak susunan kalimat yang biasa. Kalau susunan kalimat biasa, fatawakkalu alallahi, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Ini susunan kalimat biasa, fatawakkalu alallah. Tetapi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala balik. Kalimatnya wa'alallahi fatawakkalu. Alallah, kepada Allah bertawakallah kalian. Model kalimat seperti ini. Di dalam bahasa Arab, ya, yang dibalik seperti ini, itu memberikan makna hasr. Memberikan makna pembatasan hanya. Maka seringnya diterjemahkan, hanya kepada Allah. Maka bertawakallah kalian. Maknanya tidak boleh. Yang namanya hasar membatasi. Itu hanya tawakal kepada Allah. Tidak boleh tawakal kepada yang lainnya. Contoh yang lain yang mirip dengan ini. Yang kita hafal semuanya. Yang sering kita baca. Kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Seringnya diterjemahkan. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami memohon, meminta pertolongan. Hanya kepada. Kenapa diterjemahkan hanya? Karena kalimatnya tidak kalimat yang biasa. Kalau kalimat biasa itu, na'buduka wa nasta'inuka. Ini susunan kalimat yang biasa. Na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembah engkau dan kami meminta pertolongan kepada engkau. Ini susunan kalimat umum biasa. Tetapi tidak di sini. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan ya namanya terlebih dahulu. Yaitu kata ganti yang mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka, kanya didahulukan. Objeknya didahulukan. Kepada engkau kami menyembah. Ya, maknanya hanya kepada engkau. Ini susunan bahasa Arab. Ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab kalau dibuat seperti ini, itu orang yang menyampaikannya itu ingin membatasi, ingin mengkhususkan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'alallahi fatawakkalu, maka kepada Allah, hanya kepada Allah, maka bertawakallah kalian. Kemudian ditambah lagi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kalau memang kalian beriman, katanya kalian beriman. Katanya kalian mengaku sebagai orang yang mukmin. Buktikan. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, di antara yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan. Berapa kali kita mengaku, kita mengklaim diri kita sebagai orang yang bertawakal. Barangkali jenengan tidak menghitung. Sehari mengklaim diri kita tawakal kepada Allah, berapa kali kita tidak pernah hitung. Setiap kali kita keluar rumah, kita mengklaim diri kita termasuk orang yang bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu maknanya aku bertawakal kepada Allah. Apa ya? Mudah memang mengucapkan. Ya. Berkali-kali kita mengucapkan ini pun sesuatu yang sama sekali tidak ada rasa berat. Mudah untuk kita ucapkan. Tetapi realitanya tidak semudah lesan ini mengucapkannya. Dalam doa zikir petang, pagi petang, ya, kita pun sering mengulang-ulang, ya, bahwasanya kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, ya, Al Qayyum, ya Qayyum, Qayyum itu yang mengurusi segala urusan hambanya, ya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat engkau, ya, aku meminta pertolongan. Perbaiki urusanku. Semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Dan janganlah engkau, ya, menyerahkan kepada diriku sendiri urusan tersebut tarfatain. Sekejap mata saja. Kita berharap agar kita menjadi orang yang bertawakal. Kita berharap tidak pernah menyandarkan urusan kita kepada kemampuan kita sendiri meskipun sekejap. Tapi apakah realitanya sudah demikian? Kenapa zikir yang senantiasa kita baca ini tidak begitu membekas? Atau kurang begitu memberikan pengaruh terhadap kehidupan sebagian kita? Ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketika tadi kita mengatakan untuk tidak menyerahkan urusannya kepada diri kita sendiri meskipun sekejap, tetapi hanya kepada Allah kita bersandar, yang maha hidup, yang maha mengurusi hambanya. Karena memang kita itu diperintahkan tawakal kepada yang maha hidup. Ya. Kita tawakalnya itu hendaknya hanya yang hidup, yang tidak pernah mati. Ya. Tidak kepada yang mati. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, ya, ayat yang ke-58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah, ya, kepada yang hidup, ya, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Maknanya jangan bertawakal kepada benda mati atau kepada sesuatu yang hidup tetapi nantinya akan mati, termasuk kita. Apalagi tawakal menyerahkan urusan kepada benda-benda mati. pusaka-pusaka yang dianggap punya kekuatan magic misal. Nah, bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia itu hidup ya dan tidak pernah mati. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kembali kepada permasalahan kita, mudah untuk diucapkan tetapi susah untuk diterapkan. Di antara yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit untuk mewujudkannya, hadis yang masyhur yang kita semuanya barangkali sudah menghafalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis terkait dengan orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah mayoritas umat ini mereka mendapatkan kemuliaan ini? Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab, masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Tidak. Kecil. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Hanya 70,000. Dalam riwayat yang lain, sab'una alfan fi sab'ina alfan. Fi sab'in alf. 70,000 dalam setiap 70,000. Maksudnya, jadi dua berapa? 70 kali 70. 449 nolnya berapa? Ah, dihitung sendiri nolnya berapa. Nah, 70,000 nolnya 4. Berarti nolnya jadi 8. 49 kemudian nolnya 8. Berapa? 4.900.000.000. Iya, benar enggak? Ah, barangkali salah ngitungnya. Bukan ahli matematika. Ya barakallahu fiik. Nah, nanti dihitung. 70,000 dalam 70,000. Baik, sedikit dibandingkan dengan umat ini dari sejak diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Umat Islam di Indonesia sekarang aja berapa? Ini di zaman kita. Belum di negeri lain. Di India termasuk juga yang banyak jumlahnya kaum muslimin. Pakistan. Banyak. Tapi cuma sedikit. Dari sekian generasi. Cuma segitu tok. Nah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang orang yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu? Kita semuanya tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak pernah minta untuk ruqyah. Ini kata para ulama, biasanya orang itu minta diruqyah untuk dirinya mengarah kepada orang yang ruqyahnya itu dianggap menurut dia manjur. Menurut dia ruqyahnya lebih manjur dibandingkan dengan ruqyah dirinya sendiri. Menunjukkan apa? Ada nau'un minat tawakkul ila ghairillah. Ada sedikit unsur bersandar kepada orang lain. Ini juga, atau kita sebutkan makna hadisnya lagi. La yastarkun wa la yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan kai. Di zaman dulu kata para ulama, pengobatan kai itu dengan besi dipanaskan, kemudian ditempelkan kepada tempat yang sakit. Ini seringkali adalah obat yang mujarab. Itu jalan terakhir biasanya. Nah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayur. yaitu menganggap sial, merasa akan mendapatkan kesialan ketika mendengar sesuatu, ah ini kayaknya pertanda jelek, atau melihat sesuatu, oh ini kayaknya alamat buruk. Tatayur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan di akhir hadis, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Menunjukkan contoh tiga yang sebelumnya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini itu mengurangi tawakal. Nah, contoh ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tadi orang yang minta diruqyah. Seperti yang tadi kita sebutkan, cenderung dia minta kepada orang yang dianggap ruqyahnya itu lebih manjur dibandingkan dengan dirinya sendiri. Maka tadi kita sebutkan ada sedikit unsur ketergantungan kepada orang lain. Padahal, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertawakal, yang benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu menjalankan sebab semampunya, sebisanya, walaupun tidak kemudian asal-asalan ya, bukan berarti kemudian asal-asalan. Ya. Tetapi tidak bersandar kepada sebab itu. Maksudnya gimana? Yaitu ikhwan fiddin a'azzakumullah, bagi orang yang bertawakal, sebab itu besar ataukah sebab itu kecil, sama saja. Sebab itu besar atau sebab itu kecil, sama saja. Selama memang itu yang bisa dan dia mampu untuk kerjakan. Ya. Selama memang dia bisanya meru'yah dirinya sendiri seperti itu, dia lakukan sudah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ya. Yang kadangkala sering kita barangkali ya, menunjukkan masih ada sedikit unsur ketergantungan kita kepada sebab. Contoh, sebagian kaum muslimin, ya, kalau dia itu berobat ke dokter yang katanya kalau berobat di sana manjur. Tabib sana manjur. Tapi kalau ketika, lah dokternya tutup, sing biasanya manjur itu. Lah dening anane cuman sing kiye. Nah. Merasa seolah-olah apa? Kalau yang ngobati dokter yang ini ndak sembuh. Kalau itu sembuh. Orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manapun sebab yang dia mampu kerjakan, dia tidak sama sekali tidak melihat hasil dari sebab itu. Hasilnya dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang lain lagi barangkali. Sebagian kaum muslimin, sebagian orang, atau bahkan mungkin mayoritas manusia, nek anake ki katon cerdas, nilainya apik-apik, prestasi terus, apa maning sampai S2, S3, wah kayaknya masa depan cerah. Ya. Tapi nek anake lah, ning SDB nunggak ping pira. Ya. SMP lah, kena ketampa mana mini. Lah, masa depannya gimana lele. Ya. Seolah-olah orang yang seperti ini, masa depannya suram. Kenapa? Sebab yang ada pada diri dia itu sedikit. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menempuh sebab semampu dia, semaksimal yang dia mampu. Kalau memang itu yang dia mampu, yang diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seperti ini, ya sudah. Hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah mengizinkannya sampai sebatas itu. Yeah. Contoh tadi, ketika ternyata mau dokter yang katanya tadi itu, kok ternyata qadarullah tutup, ya sudah, berarti Allah menghendaki untuk tidak ke situ. Di antaranya tadi, untuk mengetes tawakal kita. Benar enggak kamu enggak tawakal kepada dokter itu? Biasa pakai herbal atau obat tertentu. Misal ya. Biasanya pakai itu alhamdulillah sembuh. Enggak lama sembuh. Qadarullah beli di toko herbal enggak ada kalau memang itu herbal, atau kalau itu obat kimia di apotek qadarullah habis enggak ada, nyari di toko ini toko itu habis semuanya. Adanya lah merek yang lain. Kalau memang itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil sebabnya, ambil sebab. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sungguh hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu sebanding dengan sebab. Tidak selalu akibat tidak senantiasa sebanding dengan sebab. Hasil tidak senantiasa sebanding dengan usaha, tidak selalu di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Contoh. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau adalah orang wanita yang suci, dikenal sebagai keturunan orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh, diuji hamil, mengandung. Maka dicela, dicerca, dikucilkan oleh kaumnya. Ya. Nampak ahli ibadah, nampak keturunan orang-orang yang saleh. Kok hamil tanpa suami? Kalau yang seperti itu, orang yang biasa jajan atau jadi jajanan ya, lain ya kan. Wajar, akeh sing nganggu. Ini orang soleh, keturunan orang apa? Wanita salehah. Keturunan orang-orang saleh. Ya. Nampak sebagai orang yang rajin ibadah, tapi seperti itu. Dicela. Maka sesuatu yang sangat menyakitkan ketika dicela, dicerca seperti itu, gampangannya kayak difitnah lah. Yeah. Kalau orang yang melakukan, biasa melakukan seperti itu, dibilangin hamil apapun, dia enggak peduli. Ya kan? Enggak peduli. Karena enggak masalah bagi dia. Tapi orang yang seperti ini, berat. Yeah. Jangankan dituduh berzina. Yeah. Dituduh sesuatu yang lebih ringan daripada itu saja, barangkali sesuatu yang sudah berat bagi dia. Dalam kondisi hamil yang lemah, menjelang melahirkan, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan beliau untuk berusaha. Tidak kemudian wislah meneng bae turu mengko anak makanan yang datang. Enggak. Tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berusaha. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusakit alayki rutuban janiya. Hentakkan kakimu di pangkal pohon korma itu. Ya. Orang yang wanita lemah sedang hamil tua. Ya. Begitu sedih hatinya, orang enggak, kalau secara umum orang enggak punya kekuatan apa-apa sudah. Diperintahkan untuk menggoyang apa namanya? Pangkal pohon korma yang digoyang ujungnya saja belum tentu goyang. Ya kan, apalagi ini pangkalnya dekat tanah, ya gimana akan bergoyang? Ya. Gimana akan menjatuhkan korma? Ya. Orang kalau pengen mengambil korma harus manjat, ya. Nggak kemudian mereka kemudian di apa digoyang toh kemudian pada jatuh ditadai, enggak. Ya. Pada naik dipanjat. Ya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha dengan usaha meskipun kecil tetapi hasilnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Dan orang yang bertawakal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah itu tidak akan pernah apa ya? Tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah sedih, khawatir enggak pernah akan. Apapun kesulitan yang dia hadapi, dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, karena dia ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada dia. Akan mencukupinya. Tadi orang yang dia di PHK, Allah tetap akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan jalan rizki yang lain. Ya. Yeah. Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Ya. Yeah. Ketika kita di kandungan ibu kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalirkan jalur rizki itu kepada kita. Kalau seandainya Allah sumbat jalur rizki itu yang cuma satu-satunya. Ya. Yeah. Maka ya sudah gak akan hidup itu janin. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalirkan nutrisi dari sang ibu kepada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutup jalur rizki dia yang satu itu. Ketika dia masih manusia yang bertawakal kepada Allah. Ya belum mengerti apa-apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka jalan yang lebih banyak dan lebih baik. Satu ditutup, dua dibuka. Asi. Terbuka dua jalan untuk dirinya. Nah. Ketika sudah disapih. Yeah. Dia akan mendapatkan makanan dari jalur yang lebih banyak lagi. Ingat, ketika seseorang itu. Yeah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Ketika anak yang sudah lebih besar, ya kan, kebutuhannya bukan hanya ASI, Allah akan memberikan jalan rezeki yang lain. Kalau memang masih hidup. Yeah. Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sungguh jiwa tidak akan mati, kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi. Dengan sanadnya hasan. Sungguh jiwa tidak akan mati hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan rizkinya. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita mengalami kesulitan. Ya, kita hendaknya ingat, hendaknya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dilempar ke dalam api. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagi Allah. Dialah sebaik-baiknya wakil. Tempat bertawakal. Sebaik-baik tempat bertawakal. Demikian pula yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seusainya perang Uhud. Ketika dalam kondisi sudah lemah. 70 sahabat gugur disebutkan dalam riwayat. Iya. Yeah. Kemudian diberitakan orang-orang musyrikin akan kembali menyerang kalian. Dalam kondisi sudah enggak punya tenaga gampangannya, lemah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkannya hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Wa ni'mal wakil. Dan dia adalah sebaik-baik tempat kita bertawakal. Tempat menyandarkan segala urusan. Kalau urusan semua disandarkan kepada Allah. Urusan seberat apapun. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebenarnya ketika membaca doa tadi keluar rumah. Ketika kita di pagi dan sore hari membaca doa. Terkait dengan mengingatkan kita tawakal tadi. Bahkan sebenarnya setiap kita mengucapkan bismillah. Itu sebenarnya kita itu diingatkan agar kita itu bertawakal kepada Allah. Kenapa? Bismillah maknanya. Bak kata para ulama kita. Bak lilisti'anah walitabarruk. Bak untuk menunjukkan kita itu minta pertolongan kepada Allah. Dan minta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa kita tidak mampu. Merasa kita lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Sebenarnya kita setiap doa itu diingatkan agar bertawakal kepada Allah. Tidak menyandarkan kepada usaha dan sebab yang kita tempuh. Tidak. Tapi yang menjadi masalah adalah. Lisan kita mengucapkan doa. Tetapi hati kita lengah. Entah kemana. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, kalau ingin doa-doa kita atau zikir kita itu memiliki pengaruh yang baik terhadap diri kita, maka kita berusaha untuk memahami dan meresapi setiap zikir dan doa yang kita baca. Nah, ini barangkali sedikit yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.